seorang muslim melewatkan malamnya, yaitu Laila Karim, ya kecuali wajahnya ada tertulis padanya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Naam fama taraktu." Aku juga tidak pernah mendengarkan ya perkara naam tidaklah. Naam, aku tidak pernah meninggalkan semenjakku ya mendengarkan perkara tersebut kecuali wasiatku tertulis padaku, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس، العشرة أيها الناس أدل مروفاك عن أول دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العشرة يا berlaku isfa di antaranya dengan tidak meminta-minta dan senang mengemis kepada orang-orang. Ayuh annas adalah merupakan di antara perkara-perkara yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Makkah, sebagaimana datang dari hadisnya Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ya ketika Herakl bertanya kepada beliau, ya kepada Abu Sufyan radhiyallahu anhu, "Fa ya amurukum ya lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam?" Kata Abu Sufyan, yaqulu ubudullah wa la tusyriku bi syai'. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan siapapun. Wa ya'muruna bis shalah. Beliau juga memerintahkan kepada kalian untuk salat. Wa ya'muruna bis shalati was sidqi. Berlaku jujur wal isfah, dan juga berlaku isfah ayuhan nas. Naam. Begitupun ketika beliau sampai di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membangun masjid, ya, apakah beliau mengumumkan, "Ayuhan nas, berikan tanah-tanah kalian, kita akan bangun masjid di atasnya"? Boleh mengatakan, "Ya Bani Najjar, saliduni jihaitikum." Wahai Bani Najjar, ya, berapa harga? Berikan, tetapkan harga pada aku, harga tanah kalian. Ayuhan nas, dawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangun di atas sifat isfa, ayuhan nas. Nah, oleh karena itu, betapa banyak orang-orang yang tumbang pada hari ini karena tidaknya rasa isfa pada mereka, ayuhan nas. Apalagi yang kita inginkan, ya ayuhan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-A'raf radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan dari Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Qad aslama man aslam." Sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam. "Wa kana rizquhu kafafan." Rizkinya cukup, ayuhan nas. Kafaf, cukup, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Ada yang dia makan setiap harinya. "Wa qanna Allahu bima ataa." Ini yang penting, ayuhan nas. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan rasa qana'ah, rasa puas terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dilihat yang lain dikatakan dalam hadisnya Fudara al-Fadara Ibn Ubayd al-Ansari radhiyallahu anhu, dilihat dari ashab sunnah dengan lafaz, "Tuba liman hudiya ila al-Islam." Beruntunglah orang-orang yang telah diberikan petunjuk masuk Islam. "Wa kana 'aysuhu kafafa 'ishnya." Cukup, ya, hari yang dia makan, ayuhan nas, wakannya, dan dia merasa puas terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah padanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dalam hadis yang lain, orang-orang yang telah diberikan rasa cukup, rasa aman, ya, rasa sehat pada jasad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunnah juga, nah, Allah, hadisnya Ubaidullah, nah, radiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Barang siapa di antara kalian yang merasa aman, ya, "fi sirbi ya fi nafsi au qawmi." Pada dirinya atau pada kaumnya merasa aman, ayuhan nas. Rasa aman perlu kita ciptakan. Najiullah Ibrahim meminta rasa aman sebelum rezeki. "Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu min ats-tsamarat." Wahai Rabbku, berikanlah rasa aman kepada penduduk negeri ini. Dan juga setelah itu beliau meminta rezeki, kalau dia pakai akan mampu, ya, akan mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang jika tidak ada rasa aman. Keamanan, ayuhan nas. Dan juga kata Nabi, "Mu'afan fi jasadi man asbaha minkum aminan fi sirbi." Siapa di antara kalian yang sudah merasa aman pada dirinya? Ya. Nah, mu'afan fi jasadi. Jasadnya sehat. Ya. "Wa indahu qutu yaumi." Dan dia memiliki qut, makanan di setiap harinya. Ya.